Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, ya. Durusul Lughatin Arabiyyati Lighairin Natiqin Biha, pada jilid yang keempat, ya. Al-Juz'ur Rabi'u, ya. Terakhir sampai pada pelajaran yang ke-9, ya. Ad-Darsut Tasi'u, pelajaran yang ke-9, ya. Sudah dibaca hiwar, percakapan dalam pelajaran ini dan beberapa tamrin setelahnya, yakni terkait dengan jenis fi'il atau macam fi'il dilihat dari sisi huruf aslinya, yakni ada fi'il sulasi dan fi'il ruba'i sebagaimana dijelaskan pada tamrin, ya, pada latihan yang kedua, ya, tamrin sanin, ya, latihan yang kedua atau at-tamrinu tsani, latihan yang kedua pada pelajaran kali ini. Berikutnya yang akan dibahas pada kesempatan kali ini insyaallah tamrin yang berikutnya dari ad-dars at-tasi' ini pada pelajaran ke-9 ini, yakni tamrin salis yang ketiga. Ya. Asal itu yang ketiga atau salisan yang ketiga. Tamrin yang ketiga. Ta'ammalil amtsilata. Perhatikan. Ya. Atau renungkanlah atau perhatikanlah. Al amtsilata, contoh-contoh ini. Summa akmilin naqisa, kemudian sempurnakanlah atau lengkapilah an-naqisa yang kurang. Dari apa yang dicontohkan di situ, kemudian ada kata-kata yang kurang pada tempat yang disediakan, maka itu dilengkapi, diisi sesuai dengan contoh yang disebutkan sebelumnya, yang di atasnya. Ya, ini terkait dengan fi'il ruba'i. Ya, terkait dengan fi'il ruba'i. Di sini ada 3 kelompok. Ya. Jenis kata atau keadaan katanya, yakni al-madi, fi'il madi yang pertama, kemudian berikutnya yang di sampingnya sebelah kirinya al-mudhari'u, yakni fi'il mudhari', dan kemudian setelahnya adalah al-masdaru, masdar, ya, bentuk masdar dari fi'il ruba'i ini. Contoh yang pertama, fi'il yang disebutkan di sini tarjama, ya, fi'il ruba'i yang mujarrad, ya, tarjama, ini bentuk madinya, ya, sesuai dengan wazannya, fa'lala, tarjama, ya, mudhari'nya menjadi yutarjimu, ya, yutarjimu, ya, kalau disesuaikan atau dibuat wazannya menjadi bagaimana, ya, yufa'lilu, ya, yufa'lilu. Ini, jadi ini madhi dan mudhari'nya. Tarjama yutarjimu. Wazannya fa'lala yufa'lilu. Kemudian masdar dari fi'il ini, ya, masdar pada fi'il ini adalah tarjamatun. Ya. Lafadznya dari tarjama yutarjimu, masdarnya adalah tarjamatun. Wazannya apa? Berarti fa'lalatun, ya, fa'lalatun, ya. Ini fa'lala yufa'lilu, kemudian fa'lalatun, itu ya wazannya, madhi, mudhari', dan masdar. Kemudian contoh yang berikutnya, kemudian nanti dilengkapi sebagaimana contoh itu tadi. Ba'thara, ya, ba'thara, ini madhi, mudhari'nya yuba'thiru, ya, yuba'thiru. Kemudian masdarnya ba'tsaratan, ya, ba'tsaratan. Jadi di sini masdarnya qiyasi, dikiaskan secara qiyas, ya, sesuai dengan contoh sebelumnya atau sesuai dengan wazannya. Tarjamatun fa'lalatun berarti ba'tsaratun, gitu ya. Ba'tsara yuba'tsiru ba'tsaratun. Berikutnya harwala, mubareknya yuharwilu, harwala yuharwilu, masdarnya harwalatun, harwalatun. Ini berikutnya zalzala, ini madhi, mubareknya yuzalzilu, ya, yuzalzilu. Kemudian masdar apa? Zalzalatun, ya, zalzalatun, ya, ada surah al-zalzalah, ya, surah al-zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu al-zalzalah. Jadi zalzalatun ini lafadz ini adalah bentuk masdar pada fiil ini, zalzala yuzalzilu. Ini contoh-contoh pada fiil rubai mujarrad. Rubai mujarrad ini, ya. Kemudian berikutnya contoh fiil madhi tara'a, ya, tara'a. Ini di sini berarti apa? Ada tambahan huruf ta di awal pada fiil ini. Ini adalah fiil rubai mazid. Rubai mazid bi harfin, jadi tambahan satu huruf. Jadi huruf ta sebelum fa kalimah, sebelum fa fi'il pada fi'il madhi ini, tara'a. Ini, ya. Kemudian mudhari'nya menjadi yatara'u. Yatara'u. Ya, huruf mudhari'ah dengan fathah, yatara'u. Kalau yang rubai mujarrad tadi huruf mudhari'ah dengan dhammah, yutarjimu, yuba'firu, yuharwilu, yuzalzilu, ya, huruf mudhari'ah pada pada rubai mujarrad itu berharakat dhammah. Adapun pada rubai mazid huruf mudhari'ah berharakat fathah. Yatara'ra'u. Ini, ya, yatara'ra'u. Kalau dibuat wazan atau setelahnya dulu, atau masdarnya, masdar pada fiil ini apa? Tara'ru'un, ya, menjadi masdarnya adalah tara'ru'un, ya, tara'ru'un. Ya. Kalau dibuat wazan pada fiil ini rubai mazid, ya, bi harfin, ya, rubai yang ditambahkan satu huruf, penambahan satu huruf menjadi tafa'lala, ya, tafa'lala, yatafa'lalu, tafa'lulun, tafa'lala, yatafa'lalu, tafa'lulun. Ini contoh yang lain pada kata ini, pada jenis ini, yakni fi'il madhi tamadmada, ya, tamadmada, mudhari'nya yatamadmadu, yatamadmadu. Kemudian masdar tamadmudun, ya, tamadmudun. Ini tamadmada, yatamadmadu, tamadmudun. Ini berikutnya contoh fi'il madhi yutma'anna, yutma'anna. Ini rubai, apa berarti? Dia kelompok rubai mazid bi harfaini. Jadi rubai mazid ya ditambahkan bi harfaini dengan dua huruf. Jadi itu ada penambahan dua huruf, yakni hamzah di awal sebelum fa kalimah, ya, dan apa penambahannya adalah pengulangan lam kalimah yang kedua atau pada huruf akhir. Ya, itu tambahan hurufnya hamzah wasol di awal atau sebelum fa kalimah dan pengulangan lam kalimah yang kedua atau pada huruf akhirnya. Gitu ya. Kalau dilihat atau dikembalikan pada mujarotnya, berarti sesuai dengan wazan pada rubai mujarot ya, fa'lala tom ana, tom ana. Ya, kemudian ditambahkan kedua huruf tadi, hamzah wasal dan pengulangan lam kalimah yang kedua, menjadi yopo'ma'anna, yopo'ma'anna. Ini maudinya, ya, mubareknya, yopo'ma'innu. Ya. Yopo'ma'innu, yopo'ma'anna, yopo'ma'innu. Masdar pada fi'il ini, yopo'mi'nanun, yopo'mi'nanun. Ya. Jadi dua huruf yang berulang pada lam kalimah yang kedua itu dipisah pada bentuk masdar atau pada masdarnya. Dipisahkan oleh alif tambahan pada masdar. Yopo'mi'nanun. Ini. Perhatikan ya, yopo ma'anna, yopo ma'innu, yopo mi'nanun. Contoh kata yang lain pada kelompok ini, sulasi, ruba'i mazid di harfa ini, pada bab ini, ishma'azza, ya, maudinya ishma'azza, mudhari'nya yashma'izzu, yashma'izzu. Ya, masdar, ishmi'zazun, ishmi'zazun. Itu ya. Ishma'azza, yashma'izzu, ishmi'zazun. Berikutnya, contoh yang lain pada bab ini. Iqsha'arra, iqsha'arra. Ini maudinya. Mudhari'nya, yaqsha'irru. Yaqsha'irru. Ya, dan masdarnya iqsha'rarun. Iqsha'rarun. Ini ya. Yatma'anna, yatma'innu, yatma'innanun. Ishma'azza, yashma'izzu, ishmi'zazun. Iqsha'arra, yaqsha'irru, iqsha'rarun. Ya, wazannya if'alalla. Ya. If alalla yaf'alillu if apa if il lalun if il lalun itu ya if alalla yaf'alillu if il lalun nanti bisa dilihat di apa ya di tasrif. Salah satunya pada Kutayib, ya, buku kecil atau buku yang tipis pada kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah, ya, contoh-contoh tasrif penulisannya if'illalun, di situ pada wazan lam yang pertama itu ditasydid if'illalun, tetapi sebenarnya itu dua huruf yang berbeda, ya. Hanya saja dalam penulisan, karena bertemu dua huruf yang sama, huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharakat, maka penulisannya dengan tasydid. Penulisannya digabung, kemudian diganti dengan tasydid. Itu dari sisi penulisan. Tetapi pada hakikatnya, atau pada kata-kata yang ada, ketika diterapkan pada kata-kata yang ada, pada contoh kata yang ada, kedua huruf tersebut itu berbeda. Sehingga seperti di sini, yatomi'nanun ishmi'zazun iqsha'rarun, itu hurufnya terpisah ya, pada master ya, tidak ada yang bertasydid. Ya, coba nanti ditulis dengan tulisan tadi wazannya kemudian dua huruf yang sama tadi ditulis dengan tasydid, kemudian dibandingkan dengan masdar ini, yatmi nanun ismi zazun yaqshi roron, ya, ada perbedaan dalam penulisan seperti tadi dijelaskan, ya. Tetapi ingat, ya, dalam wazan tadi lamnya itu berbeda hurufnya, berbeda pada kata-kata yang ada. Ya, semoga bisa difahami, ya. Coba ditulis itu tadi wazan dan kata-katanya kemudian dibandingkan, ya. Dan tadi dilihat pada tasrif, perhatikan itu, ya. Itu dulu, ya, mungkin di lain waktu bisa dijelaskan pada pembahasan tasrif insyaallah. Berikutnya ihron jama, bab yang berikutnya pada ruba'i mazid, ya, ruba'i mazid, yakni ihron jama. Ini contohnya fi'il madhinya ihron jama, ya, mudhari'nya yahranjimu, yahranjimu. Kemudian masdar pada bab ini ihrinjamun, ihrinjamun. Ihranjama, yahranjimu, ihrinjamun. Ya. Contoh yang lain yang termasuk bab ini ifrangqa'a, ini madhi, mudhari'nya yafrangqi'u, yafrangqi'u, ya. Kemudian ifringqa'un, ifringqa'un. Ini kalau dibuat wazan pada bab ini if'anlala, ya, if'anlala, yaf'anlilu, if'inlalun, if'anlala, yaf'anlilu, yaf'anlilu, if'inlalun, itu, ya. Jadi tambahan pada bab ini adalah hamzah wasl sebelum fa kalimah dan tambahan huruf nun di antara ain kalimah dan lam kalimah yang pertama atau di tengah-tengah itu, ya. Ihran jama, ifran qa'a, dan nun, ya, di tengah atau di antara ain kalimah dan lam kalimah yang pertama itu adalah huruf tambahannya. Jadi dua huruf tambahan yaitu hamzah sebelum fa kalimah dan huruf nun di antara kedua huruf tersebut, ya, di antara ain kalimah dan lam kalimah yang pertama. Ini ruba'i mazid bi harfaini. Jadi ini contoh-contoh fi'il-fi'il yang termasuk fi'il ruba'i, baik ruba'i mujarrad maupun ruba'i mazid. Ya, ruba'i mazid bi harfin dengan satu huruf, tambahan satu huruf, maupun ruba'i mazid bi harfaini, ya, dengan tambahan dua huruf ini. Dan dalam bahasa Arab, fi'il-fi'il yang termasuk ruba'i itu jumlahnya relatif sangat sedikit, ya, bila dibandingkan dengan yang sulasi. Yang sulasi mayoritas, kebanyakan. Ya, adapun yang ruba'i itu relatif, ya, sangat sedikit. Ya. Baik, sehingga di sini contohnya juga sedikit. Baik, pembahasannya pun juga, ya, dicukupkan dengan ini insyaallah pada pelajaran ini, ya. Baik. Dan tetap sebagaimana pada fi'il secara umum, ya, sebenarnya perubahannya tidak hanya madhi mudhari ataupun bentuk masdar saja, tetapi juga apa? Dia bisa menjadi diubah dibentuk menjadi isim fa'il, ya, isim maf'ul, ya, ataupun yang lainnya. Ya, fi'il amr ataupun isim zaman, isim makan dan sebagainya. Selagi memang itu secara makna bisa diterima dan juga digunakan oleh orang Arab dalam ucapan-ucapan mereka. Ini. Lalu bagaimana kalau bentuk isim fa'ilnya? Ya, sesuai kaidah pembentukan isim fa'il sebagaimana dulu disampaikan, ya. Yakni apa? Isim fa'il selain dari sulasi mujarrad, isim fa'il, pembentukan isim fa'il pada selain sulasi mujarrad. Jadi pada kaidah sudah disebutkan ya, selain sulasi mujarrad. Berarti apa? Untuk yang rubai termasuk di situ. Artinya rubai yang mujarrad maupun yang mazid itu termasuk dari selain sulasi mujarrad. Sehingga kaidah yang dulu disampaikan masih berlaku pada pembahasan ataupun pada bab rubai ini. Yakni untuk isim fa'il membentuk isim fa'il pada bab rubai ini, baik yang mujarrad maupun yang mazid, yakni dengan mengubah huruf mudhara'ah menjadi mim yang berharakat dhammah, kemudian huruf sebelum akhir itu di kasrah. Itu ya. Contohnya tadi, yutarjimu mudhara'nya, isim fa'ilnya menjadi mutarjimun. Mutarjimun, orang yang menerjemahkan. Kemudian yatara'ra'u menjadi mutara'ri'un. Ya, mutara'ri'un, orang yang tumbuh berkembang. Yotoma'innu menjadi mutoma'innun. Ya, mutoma'innun, ya, orang yang tenang. Ya, yahronjimu menjadi muhronjimun. Ya, muhronjimun. Jadi apa? Kaum yang terkumpul atau yang ya, yang terkumpul ini ya. Jadi itu. Dan yang lainnya isim maf'ul juga seperti kaidah yang disebutkan, ya, huruf mudhara'ah diganti dengan mim yang berharakat dhammah, kemudian huruf sebelum akhir itu berharakat fathah. Yutarjimu menjadi mutarjamun. Jadi kalau isim fa'ilnya mutarjimun, orang yang menerjemahkan, kemudian isim maf'ulnya mutarjamun, sesuatu yang diterjemahkan. Kalau buku ya berarti dalam kurung buku ya, yang diterjemahkan, ya, mutarjamun gitu ya. Kalau tentunya sesuai dengan maknanya. Kalau yatara'ra'u itu berkembang, tumbuh berkembang. Ya, secara makna bisa atau tidak dibentuk menjadi isim maf'ul. Kalau tidak bisa secara makna ya tidak usah dipaksakan lafadznya diubah menjadi isim maf'ul. Itu ya. Jadi kalau perubahan semacam itu dilihat secara makna, tidak sekedar lafadznya, tidak sekedar bentuk lafadznya. Ya, kalau sekedar bentuk lafadz mungkin bisa. Tetapi secara makna apakah bisa diterima, apakah itu digunakan, itu juga perlu diteliti, dicek, diteliti, ya, ditelaah. Ya, kalau orang Arab menggunakannya, maka kita ikut menggunakannya. Tetapi kalau tidak digunakan lafaz tersebut, ataupun secara makna tidak bisa diterima, ya tidak perlu dibentuk menjadi isim maf'ul. Ya, seperti pada yatara'ra'u, yatama'innu, yahronjimu. Ya, secara lafaz, secara bentuk lafaz ya, dibentuk isim maf'ul bisa, mutara'ra'un, mutma'annun, ya, mutma'annun, muhranjamun, itu bentuk lafaz isim maf'ulnya, mutara'ra'un, mutma'annun, muhranjamun. Tetapi secara makna bagaimana? Kalau yang mutarjimun atau yutarjimu secara makna bisa, mutarjamun, sesuatu yang diterjemahkan, ya, secara makna bisa. Kalau mutara'ra'un, yang ditumbuh, yang apa, kalau tumbuh berkembang, kalau dibuat menjadi isim maf'ul, yatoma'innu, tenang. Kalau mutma'annun, yang apa, yang ditenang, berbeda dengan yang ditenangkan. Kalau yang ditenangkan itu bisa, tetapi lafadznya bukan ini, berbeda. Yahronjimu, berkumpul atau terkumpul, kalau dibentuk isim maf'ul muhronjamun, yang di apa, di berkumpul atau bagaimana. Jadi kalau secara makna tidak bisa, tidak bisa diterima, maka tidak perlu dibentuk menjadi isim maf'ul. ya, tidak itu ya. Tuh. Kalau isim fa'il semuanya bisa insyaallah ya, setiap fi'il itu pasti isim fa'il. Adapun untuk isim maf'ul maka perhatikan tadi secara makna ya. Tidak sekedar bentuknya saja tapi juga secara makna itu perhatikan. Ini juga berlaku ya pada yang sulasi, baik sulasi munsyarat maupun sulasi mazid ya. Juga perhatikan semacam itu ya untuk isim maf'ul. Itu sekedar tambahan ya. Baik. Berikutnya kita lanjutkan rabi'an yang keempat ya, tamrin yang keempat di sini ayyin al-af'al ar-ruba'iyyata wa mushtaqqatiha fi ma ya'ti. Ayyin al-af'al ar-ruba'iyyata wa mushtaqqatiha fi ma ya'ti. Tentukan fi'il-fi'il ruba'i dan mushtaqqatnya, ya, pecahan-pecahannya, artinya bentuk mudhari'nya atau isim fa'il ataupun mungkin yang lainnya, juga bagaimana ataupun mungkin masdarnya, ya. Tetapi sebagian pendapat mengatakan masdar tidak termasuk mushtaqqat ya. Wallahu a'lam, pada pembahasan lain insyaallah. Jadi di sini kembali ke sini, jadi tentukan fi'il-fi'il ruba'i dan mushtaqqatnya, ya pecahan-pecahan bentuknya fi ma ya'ti pada kalimat berikut ini, pada kalimat-kalimat berikut ini wadhkur baba kulli wahidin minha, wadhkur baba kulli wahidin minha, dan sebutkan bab setiap satu atau masing-masing darinya ya, setiap kalimat darinya atau bab masing-masingnya gitu ya. Awalan yang pertama dakhala tiflu maktabi ya. Dakhala at-tiflu maktabi wa ba'athara al-kutuba wal-awraqa. Dakhala at-tiflu maktabi wa ba'athara al-kutuba wal-awraqa. Anak kecil itu masuk ya, maktabi, masuk kantor saya. Ya. Wa ba'athara al-kutuba wal-awraqa, dan dia menserahkan atau memberantakan, membuat jadi berantakan. Ya, ba'athara. Jadi menserahkan atau ya, mengacaukan ya, membuat berserakan itu ya, menserakkan, membuat jadi berserakan ya, al-kutuba wal-awraqa, buku-buku dan kertas-kertas ya, yang termasuk fi'il ruba'i ya, ba'asara ya, menserakkan atau mengacaukan ya, atau membubarkan atau yang semakna dengan itu sesuai konteksnya ya. Jadi ya, kalau buku atau kertas ya berarti menserakkan, membuat jadi berserakan. Ya. Gitu. Itu ya, ba'sara yang termasuk ruba'i. Ini fi'il madhi. Berikutnya, sandian yang kedua, dakhdaktu atifla fa'dahika. Dakhdaktu atifla fa'dahika. Aku menggeliti, ya, dakhdaktu, aku menggeliti. Atiflah anak kecil itu, fadhahika, maka dia tertawa. Ya, dakhdaktu, ya, dakhdagha, ini menggeliti. Ya, ini yang termasuk fi'il ruba'i, yakni ruba'i mujarrad. Ya. Salisan yang ketiga, a'tani at-tabibu, a'tani at-tabibu, dawaan lil ghurghurati. A'tani at-tabibu dawaan lil ghurghurati. Dokter memberikanku obat ya, lil ghurghurati, untuk berkumur-kumur. Ghurghurah ya, berkumur-kumur. Ya, memasukkan air atau cairan semacam itu ya dalam kerongkongan, tenggorokan. Tetapi tidak ditelan. Tidak sampai ditelan. Jadi dibolak-balikkan di apa di antara mulut dengan kerongkongan ya, itu gorgorah ya, berkumur-kumur. Ini gorgorah, ini apa, ini masdar ya, masdar ini yang termasuk rubai, ini bentuk masdar ya, fiilnya gorgoro ya, gorgoro yugorgiru, itu berkumur-kumur dalam konteks ini ya. Baik. Berikutnya rabi'an yang keempat, qala ta'ala, Allah ta'ala mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulubu, ala bizikrillahi tatma'innul qulubu. Ingatlah, ketahuilah, bizikrillah, dengan mengingat Allah, dengan zikrillah, mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati-hati itu menjadi tenang. Ya, tatma'innu, ini menjadi tenang. Ya, tentrem, ayam tentrem, ya, tenang. Itu. Di surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-28, ya, yang termasuk rubai, fi'il rubai, tatma'innu, ya, tatma'innu, ini fi'il, fi'il mudhari', ya, tatma'innu, ini fi'il mudhari', untuk fa'ilnya al-qulub, al-qulubu itu sebagai fa'il, ya, jama' ya, ghairu aqil, ya, sehingga di situ fi'il mudhari'nya huruf mudhari' dengan ta, ya, karena fa'ilnya jama' ghairu aqil, al-qulub, itu. Berikutnya, khamisan yang kelima, wa qala ta'ala, faman zuhziha 'anil nari wa dukhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan jannah, dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, maka sungguh dia beruntung. Ya. Allah Ta'ala menyatakan ini, faman zuhziha 'anil nari, barang siapa, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan, dan dia dimasukkan ke dalam jannah, faqad faza, maka sungguh dia beruntung. Di surah Ali Imran ayat yang ke-185, yang termasuk fi'il rubai pada kata zuhziha. Ya, zuhziha. So, kok lafadznya tidak seperti tadi, zah, terjama, ba'tara, mestinya zahzaha. Naam, iya. Zahzaha itu kalau dia mabni lil ma'lum, dibentuk untuk yang ma'lum. Artinya diketahui atau disebutkan fa'ilnya. Ya, ketika dibentuk menjadi majhul, dibentuk ya, mabni lil majhul, dibentuk untuk yang majhul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau tidak diketahui fa'ilnya, maka menjadi zuhziha. Ini. Jadi pada fi'il rubai itu juga berlaku apa, mabni lil majhul, artinya fi'il ini bisa dibentuk untuk yang majhul, untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya atau tidak diketahui fa'ilnya, bentuknya menjadi seperti ini, zuhziha. Ya, kalau dibuat wazan menjadi fu'lila. Ya, kalau yang mabni lil ma'lum, fa'lala, tarjama, ba'sara. Ya, kalau kemudian zahzaha, zahzaha. Kemudian kalau itu itu dibentuk atau mabni lil majhul, dibentuk untuk yang majhul, menjadi zuhziha atau turjima, diterjemahkan bu'fira, diserak-serakkan, itu ya, zulzila, diguncangkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu ya, idza zulzilatil ardu, jika bumi diguncangkan. Ya, zilzila itu mabni lil majhul, itu ya. Jadi wazannya fa'lila ini. Ya. Berikutnya tadi khamisan yang kelima ya, soal yang kelima, contoh yang kelima. Berikutnya hadisan yang keenam, fi hadisin qudsi, dalam hadis qudsi, dalam sebuah hadis qudsi, qalan قال النبي صلى الله عليه وسلم, نبي صلى الله عليه وسلم berkata, قال الله تعالى, Allah Ta'ala mengatakan, يا بني آدم, wahai anak Adam, يا بني آدم, wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, قم إلي أمشي إليك, قم إلي amshi ilaika, berdirilah kepadaku. Ya, berdirilah padaku. Amshi ilaika, aku niscaya aku berjalan kepadamu, berjalan menuju kepadamu. Wamshi ilayya, dan berjalanlah engkau kepadaku. Uharwil ilaika, niscaya aku akan uharwil, berjalan cepat ini, kepadamu. Ini, jadi harwala yuharwilu, itu berjalan cepat. Nah, kalau masya yamshi, berjalan biasa, yang namanya berjalan ya, ya dengan apa kecepatannya yang biasa, yang standar ya, itu berjalan, itu masya yamshi. Ya. Kalau harwala yuharwilu, ya, itu berjalan dengan cepat, tidak sampai lari. Ya, jadi antara berjalan dan lari. Kalau lari, faham ya, lari seperti itu. Nah, kalau harwala itu berjalan tapi cepat, tapi tidak sampai lari, tidak sampai berlari ya. Itu ya, itu harwala yuharwilu. Nah, di sini dalam hadis ini ucapan Allah Ta'ala, ya, artinya di sini Allah Ta'ala sebagai mutakallim, maka di sini fi'il mudhari' untuk mutakallim, huruf mudhari'ah dengan hamzah, uharwilu, aku berjalan. Aku berjalan cepat, ya. Bersegera. Artinya berjalan cepat atau bersegera. Artinya. Ini. Rawahu al-imamu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sabian yang ketujuh. Yang termasuk rubai itu tadi ya. Harwala yuharwilu ya. Berikutnya sabian yang ketujuh, an Abi Abdillahi As-Sunabi, an Abdillahi As-Sunabihi, dari Abu Abdillah As-Sunabihi, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, man tamadda wastansara kharajat khatayahu min anfihi wa famihi. Barang siapa yang tamat maba, ya berkumur-kumur, wastanfara, dan memasukkan air dalam hidung, ya, ketika wudu itu ya. Kharajat khatayahu min anfihi wa famihi, maka keluarlah dosa-dosanya dari hidungnya dan mulutnya. Rawahul imamu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang termasuk ruba'i, tamal maba, sudah itu ya, tamal maba ruba'i mazid, ya. Istangsara termasuk apa ini? Ini sulasi mazid, istangsara ini sulasi mazid. Adapun yang ruba'i, ini ruba'i mazid, tamal maba, itu ya. Berikutnya, saminan yang kedelapan, an Ibn Umar an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menyatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughirghir, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughirghir, sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba, ya, ma lam yughargir, selagi belum ya, yughargir biasanya diartikan apa, selagi belum sampai pada kerongkongan, artinya ruh itu sampai di kerongkongan ketika sakaratul maut ya, itu ya, itu makna ya, yughargir dalam hadis ini. Jadi ketika ruh ya, ditarik ya, dari jasad kemudian sampai pada kerongkongan itu ya, saat sakaratul maut itu ya. Ini makna yughargir dalam hadis ini. Jadi ini Allah itu menerima taubat seorang hamba selagi belum kerongkongan. Yang termasuk bab sulasi bab ruba'i, yakni pada yughargir ya, pada fi'il mudhari' yughargir ini. ini didahulu oleh lam, maka dia majzum. Tanda jazmnya adalah sukun pada huruf akhir ya. Lam yughghir. Ini. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ini. Tasian yang ke-9, la ba'sa bil madmadh. La ba'sa bil madmadhati wa at-tabarrudi lis-shaimi. Tidak mengapa untuk berkumur-kumur dan tabarrud. Ya, tabarrud itu mendinginkan badan. Yakni dengan mandi. Di antaranya ya, mandi atau mungkin apa? Berendam di air. Kalau orang Jawa bilang kungkum atau yang semacam itu ya, jadi mendinginkan badan dengan air. Itu ya, tabarrud. Lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Ya, la ba'sa bil madmadhi wa tabarrudi lis-shaimi. Tidak mengapa berkumur-kumur dan mendinginkan badan dengan air bagi orang yang berpuasa. Ini. Yang termasuk bab rubai pada lafaz al-madmadhah. Ini al-madmadhi bil madmadhi. Ini al-madmadhati. Ini master. Ini fi'ilnya. Ini master mimi ya. Ini master mimi. Karena master ini diawali dengan huruf mim. Ya, jadi pada rubai juga ada master mimi. Oh, alafu minkum. Afwan ya. Bukan. Bukan master mimi. Afwan. Keliru tadi ya. Kita ulangi. Al-madmadhati. Jadi madmadhah ini adalah masdar. Ya, fi'ilnya madmadhah. Afwan. Ya, keliru tadi ya, afwan. Jadi bukan masdar mimi, tapi ini masdar, masdar yang biasa ya. Dia dari fi'il madmadhah. Ya, fi'il madinya madmadhah, mudhari'nya yumadmidhu, kemudian masdarnya madmadhatun. Ya. Madmadhah, yumadmidhu, madmadhatun. Itu ya. Afwan. Nih, maaf ya, keliru tadi. Jadi ini madmadha, yumadmidu, kemudian madmadhatun itu masdar. Ya. Berkumur-kumur ya. Berikutnya, asyara yang ke-10, kanan nahwiyyu Isa bin Umar ats-Tsaqafi yataqa'aru fi kalamihi. Dulu ya, an-nahwiyu ahli nahwu, seorang ahli nahwu yaitu Isa bin Umar As-Saqafi ya, seorang ahli nahwu ya, pada masa lalu yang bernama Isa bin Umar As-Saqafi. As-Saqafi. Kalau di Indonesia dia menjadi apa? As-Sikaf. Pernah dengar ya, ada nama orang keturunan Arab yang tinggal di Indonesia. Di ya, di Indonesia secara umum ya, di Jawa ataupun di luar Jawa ya. Kalau dia namanya As-Sikaf. Nah, itu asalnya atau aslinya adalah As-Saqafi. Gitu ya. Hadisnya dia suatu saat apa? Yataqa'aru fi kalamihi. Dia apa? Berbicara dengan mengeluarkan suara dari kerongkongannya. Jadi berbicara ya, mengeluarkan suara saat dia berbicara itu dari kerongkongannya ya. Artinya apa? tidak seperti umumnya orang berbicara ya. Aneh gitu ya. Mengeluarkan atau berbicara dari bawah kerongkongannya. Jadi agak aneh suaranya karena tadi mengeluarkan suara ketika bicara itu dari kerongkongannya. Kemudian saqata yawman an himarihi. Pada suatu hari dia terjatuh dari himarnya. Fajtama'a alaihin nasu, lalu orang-orang ya, itu berkumpul padanya, ya, mengerumuninya, gitu ya. Si apa ahli nahwu ini, Aisyah bin Umar al-Thaqafi, ya, dia biasanya berbicara tadi dengan mengeluarkan suara itu dari kerongkongannya tadi. Nah, pada suatu hari dia jatuh dari himarnya, lalu orang-orang berkumpul padanya atau mengerumuninya. Faqala, lalu dia berkata, Isa bin Umar ini, dia mengatakan, Malakum, kenapa kalian kalau tidak terbiasa ya agak susah ya. Kenapa kalian? Ya, ini ucapan tadi Isa bin Umar ya pada orang-orang yang mengerumuninya tadi. Kenapa kalian berkumpul? Ya, kenapa kalian berkumpul padaku? Ya, kenapa kalian mengerumuni aku? Ya. Karena tadi dia terjatuh ya, lalu orang-orang berkumpul mengerumuninya, lalu dia mengatakan, malakum takatum alayya, kenapa kalian berkumpul atau mengerumuni aku? Nah, katakak kuikum ala di jinnatin, seperti kalian itu berkumpul mengerumuni orang yang di jinnah, orang yang mempunyai jin atau orang yang apa, kalau bahasa kita mungkin apa, kejinan, ya, yeah. Yang kerasukan jin, ya. Yeah. Ya, jadi ini, kenapa kalian mengerumuni aku? Seperti kalian mengerumuni orang berkerumun atau berkumpul atau mengerumuni pada orang yang tadi kemasukan jin atau yang kejinan. Ya. Ifrangti'u anni. Ya. Menyingkirlah kalian dariku. Ya. Ifrangti'u anni. Ya, menyingkirlah kalian dariku. Ya. Atau menjauhlah. Ya. Menyingkirlah kalian dariku. Ini. Faqala ba'dhum, lalu sebagian mereka, orang-orang yang tadi mengerumuninya, yang berkumpul padanya tadi, sebagian dari mereka berkata, da'uhu, tinggalkan dia. Ya, tinggalkan sahabat Aisyah bin Umar tadi. Jadi sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain. Ya, jadi mungkin salah satu di antara mereka mengatakan pada orang yang lainnya yang mengerumuni Aisyah bin Umar ini, da'uhu, tinggalkanlah dia. Fa inna syaitanahu yatakallamu bil hindiyati. karena sungguh setannya dia itu berbicara dengan bahasa India, gitu ya. Ya ini tadi karena dia tadi Isa bin Umar As-Saqafi dia tadi berbicara dengan mengeluarkan suara dari kerongkongannya tadi ya, sehingga apa tidak lazim suara yang terucap jadi apa agak asing atau agak aneh semacam itu. Nih, sehingga tadi orang salah atau di antara orang yang mengerumuninya mengatakan tadi da'uhu fa inna syaitanahu yatakallamu bil hindi, tinggalkanlah dia karena sungguh setannya itu berbicara dengan bahasa India gitu. Yang termasuk ya, kembali ke pembahasannya ya, yang termasuk bab rubai pada kisah ini, pada cerita ini, pada kata takak ka'a, ini rubai mazid ya, dengan penambahan ta sebelum fa kalimah, dan juga masternya takak ku'i. Ini jadi fiilnya takak ka'a, masternya takak ku'un, karena di sini didahului oleh kaf, huruf jar itu kaf menjadi kata ku'i, kemudian diidhofahkan pada kum, pada lomber kaf dan mim yang sebagai tanda jamak, kata ku'ikum gitu ya. Jadi takak ka'a ini fi'il madhi ya, bersambung dengan lomber ta sebagai fa'il takak ka'tum, kemudian kata ka'ku'ikum ini master pada fi'il tersebut yang diawali oleh huruf jar yaitu kaf dan diidhofahkan pada lomber kaf. Bisa ya. Kemudian ifrangqi'u ini juga termasuk ifrangqa'a, ifrangqa'a, yafrangqi'u, kemudian fi'il amrnya ifrangqi' untuk jamak bersama dengan waw jama'ah menjadi ifrangqi'u. Ini rubai mazid bi harfaini dengan tambahan dengan dua huruf ya. Ya, itu ya yang termasuk bab rubai pada kalimat ini. Ini. Jadi sampai ini pembahasan tentang rubai pada pelajaran kali ini. Ya. Mungkin untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Ya, untuk menyelesaikan pembahasan tentang fi'il rubai. Jadi fi'il yang padanya terdapat 4 huruf yang asli. Jadi 4 huruf yang asli. Dan fi'il rubai ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu rubai mujarrad dan rubai mazid. Ya. Ini dulu untuk pertemuan kali ini. Lafu minkum untuk kekurangannya dan juga mungkin tadi ada beberapa kesalahan, insyaallah sudah diperbaiki. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.